Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida thumma amma ba'd. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullahi jami'an, alhamdulillah tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sekian kenikmatan, sekian kebaikan kepada kita semua, terkhusus kenikmatan pada malam hari ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di sebuah majlis ilmu di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini adalah termasuk kemuliaan, termasuk kenikmatan yang patut kita syukuri, karena tidak semua kaum muslimin terkhusus salafiyin mendapatkannya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini fa insyaallah kita akan lanjutkan seputar hukum masalah haji dan umrah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang pembahasan mawaqitul haji wal umrah, miqat-miqat haji dan umrah. Dan telah kita bacakan apa yang ada dalam kitab ini, pengertian atau definisi daripada miqat. Secara bahasa maknanya adalah batasan. Adapun secara istilah terkandung di dalamnya dua makna. Yang pertama adalah terkait dengan tempat ibadah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan waktu ibadah. Adapun na'am terkait dengan zamanul ibadah, ya, tempat ibadah, miqat, baik miqatul hajj maupun miqatul al-umrah, ini memiliki perbedaan. Kalau miqat umrah terkait dengan waktu umrah, maka telah disebutkan oleh para ulama bahwasannya ibadah umrah itu bisa dilakukan sepanjang tahun, sepanjang zaman. Adapun miqat zamaniyah yang terkait dengan waktu ibadah haji, maka ini memiliki waktu-waktu tertentu atau yang disebut dengan ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang telah ditentukan, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Begitu juga telah kita sebutkan jenis miqat yang kedua, yaitu al-mawaqitul makaniyah, miqat-miqat yang terkait dengan tempat ibadah haji dan umrah. Dan telah kita sebutkan ya, setiap daerah memiliki miqatnya masing-masing, dan termasuk juga daerah-daerah yang tidak memiliki miqat, maka miqatnya adalah mengikuti ya, atau mencontoh miqat yang telah ada tatkala dia melewati miqat tersebut. Sebagai contoh, sebagaimana telah kita sebutkan dalam sebuah hadis, na'am, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma muttafaqun alaih, telah disebutkan tempat-tempat miqat bagi penduduk Madinah, maka miqat mereka, tempat awal ibadah haji dan umrah mereka, na'am, adalah di Abyar Ali. Maka mereka meniatkan haji atau umrah di Abyar Ali, atau disebut juga dengan Dhul Hulaifah, Adapun penduduk Syam, ya termasuk juga ya orang-orang Mesir, naam orang Maghribi, itu juga Afrika Selatan, ya maka mereka naam memakai mikot al-Juhfa. Hanya saja sebagian para ulama, sebagaimana yang telah kita singgung, Juhfa ini dahulu adalah tempat wabak, sering terjadi berbagai macam penyakit. Oleh sebab itu tidak didatangi, tidak dijadikan mikot oleh penduduk Syam. Oleh sebab itu mereka mengambil mikot yang segaris dengan ini. Namanya adalah Rabigh. Adapun bagi penduduk Najd, maka mikot mereka adalah Qurnul Manazil. Ya, atau disebut juga dengan Qurnus Sa'alib, Qurnus Sa'alab atau Sa'alib. Bagi penduduk Yaman, mikot mereka adalah Yalamlam. Ya, ini mikot bagi ya penduduk-penduduk yang telah ditentukan sesuai dengan daerahnya. Adapun bagi penduduk yang tidak memiliki mikot, ya maka dia menjadikan mikot ya tempat-tempat yang telah kita sebutkan. Tatkala dia melewati tempat tersebut, ya mungkin pesawatnya melewati Yaman, maka mikot ya pesawat tersebut seperti Indonesia misalnya, ya ada jemaah haji atau jemaah umroh melewati negeri Yaman, maka pada saat nanti di Yalamlam, nah disinilah mereka niat ihram, ya di mikot Yalamlam. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita masuki pembahasan berikutnya, termasuk juga pembahasan yang sangat penting yang harus kita ketahui. Al-babu thani, bab yang kedua, fi arkanil haji wa wajibatihi. Bab yang kedua adalah tentang rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban haji. Jadi pada bab yang kedua ini akan dibahas ya dua permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah tentang rukun-rukun haji. Dan telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagi seorang yang ingin haji atau umroh, di antara masalah yang harus dia ilmui, yang harus betul-betul dia ketahui, di antaranya adalah tentang rukun-rukun haji. Kenapa demikian? Karena rukun-rukun haji ini menentukan sah atau tidaknya ibadah haji, begitu juga umroh. Ya, sebab itu kita harus betul-betul tahu apa saja rukun umroh, apa saja rukun haji. Ya, karena apabila rukun itu ditinggalkan sengaja atau lupa, ya tidak didatangkan, maka ibadah haji atau umroh tidak sah. Ya, maka ibadah haji atau umroh tidak sah. Sebagaimana permasalahan sholat. Ya, di dalam sholat ada yang namanya rukun sholat, ada yang namanya wajibatus sholat. Ya, nah kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Dan rukun itu kedudukannya lebih tinggi. Ya, kedudukannya lebih tinggi daripada ya wajib. Ya. Karena kalau rukun ditinggalkan sengaja atau tidak, ya, maka ibadah seorang tidak sah. Oleh sebab itu tak kala seorang sholat meninggalkan rukun, lupa rukuk misalnya, lupa sujud, maka dia harus mendatangkan rukuk itu atau sujud itu. Ya, walaupun dia lupa, ya, barulah di akhir sholat dia sujud sahwi. Berbeda seorang yang meninggalkan kewajiban di dalam sholat. Sebagai contoh dia lupa misalnya membaca ya, doa ketika rukuk. Ya, membaca doa ketika rukuk, membaca doa ketika sujud. Ini sebagian menyebutkan termasuk wajibatus sholat. Tak kala dia lupa, maka dia tidak perlu ya, mendatangkannya. Ya, di akhir sholat cukup dia sujud sahwi. Ini beda rukun dengan wajib. Jadi rukun ini lebih tinggi kedudukannya. Ya, rukun itu lebih tinggi kedudukannya daripada wajib. Adapun persamaannya sama-sama wajib. Ya, persamaannya sama-sama wajib. Hanya saja perbedaannya kalau rukun tidak didatangkan sengaja atau tidak sengaja, maka tidak sah. Ya, dia harus didatangkan. Ya, rukun harus didatangkan. Begitu juga dengan permasalahan arkanul hajj. Oleh sebab itu, tatkala seorang ingin umroh, atau ingin haji, ya, maka yang diantara perkara yang paling penting yang harus dia ilmui, yang harus dia ketahui adalah tentang rukun-rukun haji. Begitu juga kalau dia mau umroh, rukun-rukun umroh. Nah, kita telah sebutkan ya, ada beberapa persamaan antara rukun haji dan umroh, dan ada sedikit perbedaan. Ya, rukun haji ada tambahan satu poin, ya, yaitu al-wukuf bi Arafah. Adapun yang lainnya sama, ya, sama antara rukun haji dan rukun umroh. Wafihi mas'alatan, di dalam na'am bab ini ada dua masalah atau dua poin yang akan dibahas bagaimana yang telah kita singgung tadi. Al-masalatul ula, masalah yang pertama adalah fi arkanil hajj, tentang rukun-rukun haji. Arkanul hajj arba'atun, rukun haji itu ada empat. Kalau rukun umroh itu ada tiga, ya. Rukun haji ada empat, rukun umroh ada tiga. Perbedaannya hanya terletak di wukuf. Kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah. Ya, umroh itu, ya, yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Selesai, baru tahalul. Setelah itu tahalul, ya, selesai. Naam. Kalau haji ini ada al-wukuf bi Arafah. Di sini letak perbedaannya. Hiya, yaitu yang pertama al-ihram, yang pertama ihram. Ya, termasuk juga na'am umroh. Umroh dan haji, yes. Na'am, di antara persamaannya sama-sama rukunnya yang pertama adalah al-ihram. Nah, sekarang apa itu ihram? Yang dimaksud dengan ihram adalah wahwa niatul haji wa qasduhu. Yang dimaksud dengan ihram adalah niat haji dan maksud atau niatnya, ya, atau maksud atau niatnya haji. Ya, jadi yang dimaksud dengan ihram adalah niat haji, seorang berniat haji. Itu yang dimaksud dengan ihram. Dan ihram ini harus dilakukan di miqat, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Jadi pada saat di miqat kita baru niat ihram. Apakah niat ihram haji atau umroh? Kalau umroh berarti labaika umrotan. Kalau haji labaika hajjan, di atas atau di tempat miqat tadi. Ya. Di atas atau di tempat ketika kita, ya, melewati miqat. Nah, tidak boleh seorang itu melewati miqat tanpa niat ihram. Kalau dia mampu kembali, maka kembali. Kalau tidak memungkinkan, ya, maka tetap niat dia, tetapi dia harus membayar, ya, fidyah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, seorang yang melewati miqat, dia tidak niat, dia niatnya setelah miqat, maka dia terkena denda atau fidyah, yaitu seekor kambing yang disembelih di Mekah dan dibagikan bagi penduduk miskin di Mekah. Jadi ini maksud dengan ihram adalah niat haji, ya, atau niat umroh kalau dia umroh. Li'anna al-hajja ibadatun mahdatun fala yasihhu bi ghairi niyatin bi ijma'in bi ijma'il muslimin. Dikarenakan haji itu adalah sebuah ibadah semata, maka tidak sah, ya, tanpa niat menurut kesepakatan kaum muslimin. Dan ini semua ibadah, tidak hanya, ya, haji dan umrah. Ya, semua ibadah perlu niat. Inilah yang membedakan antara ibadah dan adah. Ibadah dan adah. Ya, kalau ibadah perlu niat. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya, ya, amalan-amalan itu, ya, itu dengan niat, tergantung dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawah. Dan setiap orang akan diberi balasan, diberi ganjaran sah atau tidaknya, itu sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi ibadah itu perlu niat, sholat perlu niat, puasa perlu niat, haji perlu niat, menyembelih perlu niat, zakat perlu niat, semuanya, semua ibadah perlu niat. Ya, agar apa? Agar diterima. Ya, agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya ikhlas, kemudian dia mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fa insyaallah ibadahnya akan diterima. Ya, karena ibadah tanpa niat tidak akan diterima walaupun mencocoki sunnah Rasulullah. Ya, paham insyaallah ya? Jadi semua ibadah tidak sah kecuali dengan niat. Begitu juga dengan haji dan umrah. Nah, namanya nama niat haji dan umrah namanya apa? Ihram. Ya, ihram ini maksudnya adalah niat haji dan umrah. Wal aslu fi dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan asal permasalahan itu adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ibadah-ibadah itu sah atau tidaknya, diberi pahala atau tidaknya, besar kecil pahalanya, itu tergantung dengan niat. Ya, niat ini sesuatu yang sangat besar pengaruhnya. Oleh sebab itu kalau kita ingin beribadah, hendaklah diluruskan niat. Karena niat ini mempengaruhi nanti, mempengaruhi diterima atau tidaknya ibadah kita. Kalau ikhlas diterima, kalau tidak maka tidak diterima. Ya, begitu juga mempengaruhi ini besar kecilnya pahala yang akan kita terima. Oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan, ya, na'am, amalan kecil, ya, amalan kecil rubba amalin shaghirin tu'addimuhu an-niyyah. Terkadang, ya, ada amalan kecil itu bisa menjadi besar pahalanya, ganjarannya, itu karena niat. Dan juga ada warubba amalin kabirin tusoghiruhu anninya. Dan terkadang juga ada amalan yang besar bisa menjadi kecil, mungkin menjadi tidak bernilai, itu karena niat. Ya, sebagai contoh, seorang berinfak misalnya. Ya, ada orang berinfak dengan uang 100 ribu, dia ikhlas lillahi ta'ala, mungkin untuk membangun masjid. Ya, ada himbauan, ya, ada donasi untuk membangun masjid, dia hanya mampu 100 ribu, dia infakkan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharapkan terima kasih, ya, oleh manusia, ya, pujian, na'am, dari manusia, insya Allah akan besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya ada orang yang, ya, membantu membangun masjid mungkin berjuta-juta, mungkin ratusan juta atau mungkin lebih dari itu, tapi niatnya tidak baik, niatnya riya, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu sangat besar pengaruhnya. Ya, begitu juga menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini pahalanya besar. Pahala menuntut ilmu ini besar. Dan bahkan sebagian para ulama menyebutkan menuntut ilmu itu termasuk jihad. Ya. Termasuk ke dalam jihad. Sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim kalau tidak salah, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu membagi jihad ke dalam dua bagian. Ada jihad bisayf, ada jihad dengan pedang. Ya, dan jihad dengan pedang ini, dengan senjata, semua orang bisa. Orang pintar, orang jahil bisa. Ya. Yang kedua kata beliau itu al-jihad bil hujjah wal bayan, wa hadza al-jihadul khas. Yang kedua adalah jihad dengan hujjah dan bayan, dengan penjelasan, membantah ahlul batil, membantah ahlul bid'ah, yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tidak semua orang bisa. Ini jihadnya orang-orang khusus dari kalangan para ulama, dari kalangan penuntut ilmu. Ya. Jadi ini menuntut ilmu itu amalan besar pahalanya. Betapa banyak hadis-hadis yang telah kita sebutkan tentang keutamaannya, tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, pahalanya sangat besar. Jadi perlu yang namanya niat yang lurus. Ya, terus menerus diluruskan niat. Kita menuntut ilmu bukan dalam rangka ingin dikatakan menjadi seorang yang faqih. Bukan ingin menandingi ilmu ustadz kita atau ulama kita. Ya, bukan ingin dikatakan naam orang yang menonjol atau yang semisal dari niat-niatan yang tidak baik. Yang dikatakan ustaz atau yang semisalnya. Tapi murni niat kita adalah ikhlas lillahi ta'ala. Mengharapkan wajah Allah, ingin mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, begitu juga pada orang lain, ingin menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara alamah, tanda-tanda seorang itu ya ikhlas niatnya. Kemudian kata Malik di sini, wan niyatu mahalluha al-qalbu. Ya, dan niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Kalau di lisan bukan niat namanya, tapi melafadzkan niat. Niat itu di hati, yang namanya niat. Ya mahalluha al-qalbu. Kemudian ada permasalahan sini. Lakinnal afdalah fil haji an-nutqu biha. Ya. Mu'anni mu'ayyinan an-nusuka alladhi nawahu disebuti dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang afdal pada haji itu diucapkan dengannya. Ya. Naam. Mu'anninan an-nusuk, untuk menetapkan ya, naam an-nusuk, ya haji atau amalan-amalan haji masuk ya, ke dalam amalan-amalan haji atau umrah. Alladzi nawahu, yang dia niatkan berdasarkan hal, berdasarkan yang telah lisubuti dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan yang telah sabit hal itu dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk permasalahan haji secara khusus, ya, untuk permasalahan haji secara khusus, naam di samping diniatkan ya umroh, begitu juga haji di dalam hati, maka setelah itu kita mengucapkan dengan lafaz labbaika umrotan kalau kita ingin umroh, ya. Atau setelah itu kalau kita haji labbaika hajjan, kalau menggabungnya labbaika umrotan wa hajjan seperti haji tamattu. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, ya, yang jadi permasalahan sekarang, apakah mengucap umrotan atau labbaika umrotan wa hajjan ini termasuk dengan melafadzkan niat? Ya, karena sebagian berdalil dengan amalan haji di samping dengan ya hujjah yang lain, seperti naam perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, tatkala beliau melihat sebagian sahabat ya naam salat tarawih secara berjamaah, ya salat tarawih secara berjamaah, kemudian beliau mengucapkan ya nikmatul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini, ya padahal ini juga tidak bisa dijadikan dalil. Naam, yang pertama, sebagian menjadikan dalil tentang masalah haji padahal ini khusus permasalahan haji, ya tidak bisa ditarik dengan permasalahan lain. Kemudian yang kedua, sebagian para ulama menyebutkan ya seorang melafadzkan labbaika umrotan setelah niat labbaika hajjan kalau dia haji, ini katakbir fi shalah, seperti takbir di dalam sholat, ya takbiratul ihram, dan tidak sah ya naam sholat itu tanpa takbiratul ihram. Jadi ketika mau ya masuk ke sholat setelah niat, ya setelah niat di dalam hati ketika sholat, kemudian takbiratul ihram. Nah takbiratul, nah melafadzkan niat haji ini sebagian menyamakan dengan takbiratul ihram, ya jadi itu takbiratul ihram, seperti takbiratul ihram. Jadi tidak benar berhujjah ya dengan amalan haji untuk melafadzkan niat. Kemudian permasalahan yang kedua, sebagian menggunakan hujjah perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau melihat sebagian sahabat sholat tarawih secara berjamaah, beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Dan alhamdulillah telah juga dibahas oleh para ulama apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara bahasa lugatan, bukan secara syariat. ya, karena secara syariat tidak pernah dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah melafadzkan niat, ya, melafadzkan niat tidak pernah, ya. Jadi apa yang dimaukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu secara bahasa saja. Nah, kemudian ditinjau lagi, kalau mau ditelusuri, disebutkan oleh para ulama, sebenarnya sholat jamaah, ya, sholat tarawih secara berjamaah itu pada hakikatnya bukan bid'ah, bukan bid'ah. Karena apa? Karena sholat jamaah, kalau sholat tarawih secara berjamaah sempat, ya, sempat dilaksanakan berjamaah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sempat diikuti beberapa sahabat. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir karena semakin hari semakin banyak bertambah jamaah yang mengikuti sholat tarawih bersama beliau. Beliau khawatir, ya, sholat tarawih diwajibkan. Oleh sebab itu beliau tidak muncul di hari berikutnya. Ya, beliau sholat tarawih di rumah. Ya, ditinggalkanlah sholat tarawih secara berjamaah. Ya, itu bukan karena amalan itu tidak disyariatkan berjamaah, bukan. Beliau khawatir sholat tarawih nanti diwajibkan dan memberatkan umatnya. Bukan beliau melarang sholat tarawih dilakukan secara berjamaah. Oleh sebab itu, ya, beliau tidak melakukan lagi sholat tarawih secara berjamaah. Nah, yang dihidupkan lagi sholat tarawih secara berjamaah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau menghidupkan sunnah yang sempat hilang. Ya, jadi kalau mau ditelusuri, ya, sholat tarawih secara berjamaah, na'am, itu bukan bid'ah, tapi ada asalnya. Ya, pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau berhujjah dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi, tidaklah benar. Sebagian juga berhujjah dengan hujjah yang lain. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Man sanna fil Islam sunnatan hasana. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik di dalam Islam, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengikutinya. Telah dibahas juga oleh para ulama, alhamdulillah. Ya. Dalil yang ketiga ini juga tidak bisa dijadikan hujjah untuk melafadzkan niat dalam ibadah. Naam. Di antara bantahan para ulama, perhatikan hadis ini. Hadis ini memiliki asbabul wurud. Punya sebabnya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Ada sebabnya. Ya, sebabnya adalah ada seorang sahabat yang terang-terangan bersedekah. Bersedekah bukan amalan bid'ah, ibadah. Dia secara terang-terangan dalam rangka mencontohkan yang lain agar yang lain bersedekah. Ya, dan telah dibahas oleh para ulama, hukum asal ibadah itu sir, dilakukan secara diam-diam, tetapi diperbolehkan dilakukan secara terang-terangan dalam rangka agar diikuti seperti sedekah. Ya, seperti sedekah. Dan ini dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang sahabat yang dia terang-terangan bersedekah dan niatnya adalah agar diikuti sahabat yang lain. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sanna fil Islam, barang siapa yang mencontohkan dengan contoh yang baik. Jadi masalah sedekah. Hadis tadi itu masalah sedekah. Ya, dan sedekah adalah ibadah, bukan amalan bid'ah. Ditinjau dari sisi lain juga, nah, hujjah tadi disebutkan lafadznya man sanna fil Islam, barang siapa yang membuat sunnah yang baik, bukan man badda'a bid'atan hasana, barang siapa yang membuat bid'ah yang baik. Ya, perhatikan lafaz hadis tadi, man sanna fil Islam, siapa yang membuat sunnah yang baik. Jadi sunnah bukan bid'ah yang dibuat. Jadi tidak benar kalau Naam ya mengatakan boleh membuat perkara-perkara baru dengan dalil tadi. Hadis tadi menyebutkan sanna bukan bid'ah. Man sanna bukan man bada'a. Ya, bukan membuat bid'ah. Nah, terlebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di neraka. Jadi tidaklah benar. Ya. Nah, berhujjah dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Ya, bahwasanya ya boleh melafadzkan niat. Nah, sebagian juga berhujjah dengan ya perkataan Imam Syafi'i. Ya, berhujjah dengan perkataan Imam Syafi'i. Ya. Naam. Dari kalangan Syafi'iyah berhujjah dengan perkataan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya sholat itu tidak sah kecuali bidzikr, kalau tidak salah. Kecuali disebutkan. Nah, dari sinilah terjadi pro dan kontra. Ya. Dan sebagian murid beliau memahami adzikr di sini maksudnya adalah diucapkan. Sholat itu tidak sah kecuali niatnya dilafadzkan. Jadi yang memahami dilafadzkan ini bukan Imam Syafi'i. Beliau hanya menyebutkan abidzikr. Beliau tidak memaksudkan maksudnya dalam melafadzkan niat, tapi murid beliau. Jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Sebagian ulama juga menyebutkan anggaplah memang Imam Syafi'i rahimahullah ya, beliau memaksudkan yang dimaukan adzikr di situ adalah melafadzkan niat. Anggap benar. Anggap memang benar bersumber dari beliau. Anggap yang dimaukan beliau adalah itu. Ya, dan ini kecil kemungkinannya. Anggap benar. Naam. Dan telah dibahas oleh para ulama ya, hukum mengikuti ahlul ijtihad, mengikuti ulama. Yang namanya ulama ya, ahlul ijtihad itu kadang benar, kadang salah. Idza ijtahada al-hakimu ya. Naam, fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim, seorang ulama berijtihad dan jihadnya benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala usaha dia mengeluarkan hukum, beristidlal, beristinbat. Kemudian yang kedua, mencocoki kebenaran. Dapat dua pahala dia. Kalau dia salah, tetap mendapatkan pahala. Bukan pahala salahnya, bukan. Tapi pahala usahanya. Naam. Nah, terkait dengan hadis ini, kewajiban seseorang muslim, takala dia mengikuti seorang ulama, kita harus mengikuti yang benar saja. Ya, kalau dia salah maka tidak boleh kita ikuti, tetap kita hormati, tapi kita tidak boleh mengikuti kesalahannya. Jadi anggaplah tadi yang dimaukan Imam Syafi'i itu benar. Ya, sholat tidak sah kecuali dengan melafadzkan niat, anggap benar. Nah, kita lihat lagi Imam Syafi'i rahimahullah, kita menghormati beliau, kita mencintai beliau, karena beliau adalah termasuk ulama ahlu sunnah, pejuang sunnah. Ya. Nah, kita hormati, kita cintai Imam Syafi'i, tetapi kecintaan kita harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, takala ijtihad beliau tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tinggalkan, tapi tetap kita hormati. Ya, beliau sebagai ahlul ijtihad. Jadi anggap benar, anggaplah benar yang dimaksudkan Imam Syafi'i bahwasanya sholat itu tidak sah kecuali dengan melafadzkan niat. Anggaplah benar. Akan tetapi ijtihad ini adalah bertentangan dengan perbuatan Rasulullah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat melafadzkan niat. Ya. Kalau kita disuruh milih, milih Imam Syafi'i rahimahullah atau milih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau maksum. Ya, terjaga dari dosa. Diampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau selain beliau tidak. Ya, tidak maksum. Oleh sebab itu kita lebih mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi naam, ini juga tidak bisa dijadikan hujah untuk melafadzkan niat. Allah ta'ala bisawab. Jadi kita kembali ke pembahasan tadi. Yang pertama, rukun umrah adalah al-ihram. Ya, niat haji atau niat umrah. Setelah itu dilafadzkan dengan labbaika umratan atau kalau dia haji labbaika hajjan, kalau dia menggabung haji tamattu labbaika umratan wa hajjan. Kemudian yang kedua, rukun umrah adalah al-wukuf bi Arafah. Wukuf di Arafah, berdiam diri di Arafah. Arafah ini sebuah tempat ya di luar Mekah. Ya di luar Mekah. Nah, wukuf di Arafah, berdiam diri di Arafah ini adalah wahwa ruknun bil ijma'. Dia rukun menurut kesepakatan para ulama. Jadi tidak ada khilaf. Wa daliluhu, dan dalilnya, dasar hukumnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Arafah ini adalah termasuk rukun haji. Ya, dan wukuf di sini dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah ba'da subuh, setelah sholat subuh, seorang na'am di Mina, tanggal 8 itu mabit di Mina, bermalam di Mina. Ya. Tidur di Mina, bermalam di Mina. Ya. Kemudian tanggal 9-nya ba'da subuh beranjak ke Arafah. Ya. Apakah jalan kaki ataukah na'am ya naik bis. Ya terserah. Jadi wukuf di Arafah ini dilakukan tanggal 9 Dzulhijjah. Wa waqtul wukufi min ba'di zawal yaum Arafah. Dan waktu wukuf itu dilakukan dari min ba'di zawal. Ini yang sunnah. Setelah tergelincirnya matahari. Ini yang sunnah. Masuk Arafah itu kalau bisa setelah zawal, ini yang sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah, pada hari Arafah. Ya. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, apabila beliau haji, beliau berangkat setelah subuh dari Mina tanggal 9. Ya. Na'am, sebelum zuhur, kalau beliau sudah mau sampai di Arafah, beliau na'am sallallahu alaihi wasallam berhenti di Namirah. Beliau sholat duhur di sini di Namirah sambil menunggu ya setelah zuhur ya, setelah sholat, setelah tergincirnya matahari ya, setelah itu beliau memasuki Arafah. Jadi yang sunnah masuk Arafah itu setelah zuhur, ini yang sunnah ya. Nah, jadi kita pastikan dulu apabila zuhur sudah masuk baru kita memasuki Arafah. Naam. Ila tulu'i fajrin yauman nahar. Dan batas terakhir wukuf di Arafah adalah naam sampai fajar waktu subuh. Yauman nahar itu tanggal 10. Ini batas terakhir. Dan yang sunnah ya. Wukuf di Arafah itu masuk setelah zuhur, setelah tergincir matahari, dan keluar pada saat ya matahari terbenam waktu maghrib. Ini yang sunnah. Ya. Yang sunnah adalah ya masuk setelah waktu zuhur di Arafah, keluarnya itu pada saat terbenamnya matahari, pada saat maghrib. Adapun ibadah sholat itu nanti diakhirkan, tidak dikerjakan di Arafah, tapi di jamak takhir ketika di Muzdalifah. Ya. Ketika di Muzdalifah. Jadi masuk tanggal 10 Dzulhijjah ya, tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian malamnya itu sudah terhitung ya 10 Dzulhijjah, itu bermalam di Muzdalifah. Nah, di Muzdalifahnya ya kita menjamak sholat ya maghrib dan isya dengan jamak takhir, tidak dikerjakan di Arafah. Jadi ketika waktu maghrib tadi kita sudah keluar dari Arafah menuju Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Disinilah kita menjamak sholat ya antara maghrib dan isya ya. Hanya saja diperbolehkan untuk seorang na'am wukuf di Arafah ya melebihi naam melebihi waktu maghrib kalau dia tidak memungkinkan wukuf sebelum maghrib, ya mungkin pesawatnya terlambat misalnya, atau mungkin dia terhalangi di perjalanan, bisnya pecah ban kah atau apa, ada masalah di jalan sehingga dia mendatangi Arafah setelah Isya, maka tetap diperbolehkan karena batas waktu terakhir adalah waktu subuh. Ya, batas waktu terakhir adalah waktu subuh bagi seorang yang memiliki udzur. Kalau tidak memiliki udzur, maka yang sunnah adalah masuk waktu setelah waktu duhur, ya, masuknya waktu duhur, tergelincirnya matahari, kemudian ya terbenamnya matahari, dia keluar dari Arafah. Paham insyaallah ya? Jadi ini yang disebutkan sini ila tulu'i fajri yaumin nahar, ini batas waktu terakhir bagi seorang yang memiliki udzur. Mungkin dia tidak sempat wukuf setelah zuhur sampai dengan waktu maghrib, dia bisanya setelah maghrib isya, ya mungkin pesawatnya terlambat atau dia mengalami masalah di perjalanan sehingga dia sampainya di Arafah sudah tengah malam, maka tetap diperbolehkan, ya tetap sah karena batas terakhir adalah waktu subuh, ya tanggal 10 Dzulhijjah. Wallahu ta'alam bisawab. Ya sudah masuk waktu isya ya. Nanti kita lanjutkan tentang rukun-rukun haji ya pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.